mencari sandaran hati ini lagi. Engkaulah tempatku bersandar dalam suka dan dukaku. Kini engkau telah pergi dan takkan pernah kembali. Maafkan aku sesalku yang telah abaikan kasih sayang. Bertemu denganmu, walau itu hanya dalam mimpiku. Akan aku lakukan semua yang bisa membuatmu bangga di sana. Sepenuh hatimu.